أعوذ من الشيطان الرجيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ولما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قال الإمام سعد رحمة الله عليه هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته وصبره عليها أعظم أجرا. berkata الإمام سعد رحمه الله ujian yang berikutnya ini adalah ujian yang sangat besar, lebih besar dibandingkan ujian terhadap saudara-saudaranya yang menghilangkannya, menjauhkannya dari ayahnya. Itu ujian wanita. Wasabruhu 'alaiha a'zamu ajra. Sabarnya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam lebih besar pahalanya. Lianna sabrun ikhtiar ma'wujudi dawa'il kathirah. Karena sabarnya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam sifatnya ikhtiari, pilihan. Pilihan. Bisa melakukan apa saja. Ma'wujudi dawa'il kathirah. Dengan faktor-faktor pendukung sarana yang banyak diwuku'il fi'l untuk melakukan perbuatan. Faqaddam mahabbatullah 'alaiha, maka Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam lebih mendahulukan kecintaannya kepada Allah dibanding kepada perempuan. Ya. Wa amma mihnatuhu bi ikhwatihi, adapun ujian Nabiullah Yusuf alaihi wasallam terhadap saudara-saudaranya ini sabar yang sifatnya harus. Ya, harus karena apa? Karena sudah dimasukin ke sumur, sudah dijual, sudah pindah tangan, sudah jadikan sebagai budak. Ini mau gak mau ya harus. Tapi kalau dengan perempuan, pilihan. Bisa melakukan, bisa enggak. Faktor fasilitas banyak untuk melakukan perbuatan. Nah, di sini Al-Imam Sa'd rahimahullah tidak menyebut zina di sini, tapi perbuatan. Ya, tidak menyebut dengan kalimat az-zina, tapi dengan perbuatan. dan ini lebih sopan, ya, lebih sopan terhadap para anbiya. Liufa'il fi'il di sini. Sehingga sabarnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika diuji dengan saudara-saudaranya sifatnya ittirar, harus. Ya, sama seperti orang yang ditimpa penyakit, ya, mau enggak mau dia harus wajib sabar. Ya, harus sabar. Ditimpa kemiskinan, ya harus sabar. Gimana? Nah, sakit makarih lati tusibul abd bighairi ikhtiyari wa laysa lahu malja illa sabr 'alaiha, enggak ada jalan lain kecuali dia harus sabar, suka maupun enggak suka tetap wajib sabar baginya. Wa dzalika anna Yusuf 'alaihi salatu wassalam baqiya mukarraman fi baitil 'aziz. Kenapa demikian? Karena Nabiullah Yusuf 'alaihi salatu wassalam tinggal di rumah Imra'atul Aziz. Wanita tersebut, ya, atau nam, tuannya, ya, yang mempunyai kedudukan dan lain sebagainya. Wa kana lahu minal jamal wal kamal wal baha ma aujaba dzalik. Dan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam mempunyai kesempurnaan di dalam kegantengan. Ya. Sangat-sangat ganteng. Kesempurnaan. Jamal, Masya Allah. Wal kamal, kesempurnaan badannya. Ya. Wal baha, wajah, posturnya, semuanya, bodinya, tubuhnya sempurna. Nah, yang Allah berikan kepada Nabiullah Yusuf sempurna. Sehingga Imra'atul Aziz rawadathu allati huwa fi baitihi 'an nafsihi, menawarkan, mengajak kepada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam di rumahnya, ya, untuk melakukan apa yang dia maukan. Padahal posisi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam di situ sebagai gulamuha, budaknya. Wa tahta tajbiriha, di bawah pengawasannya. Wal maskan wahid, rumahnya satu rumah. Yatayasar iqra'al amr al-makruh min ghairi isy'ar ahad wal ihsas bashar. Sangat mudah untuk melakukan sesuatu yang nah, sesuatu yang dia maukan tanpa dipantau, tanpa dilihat oleh seorang pun. Ya, enggak ada siapa-siapa. Melainkan Nabi Yusuf dengan wanita tersebut. Wa zadatil musibah, ditambah lagi musibah yang berikutnya, bi an ghalaqatil abwab, pintunya dikunci. Wa saral mahallu khalian, rumahnya kosong. Enggak ada siapa-siapa. Wa huma aminan min dukhuli ahadin alaihima, keduanya aman. Ya. Nah, untuk tidak kemasukan orang lain dari luar. Bisa bitaghliqil abwab, disebabkan karena pintunya sudah dikunci. Wa qad'athu ila nafsiha, dan perempuan tersebut sudah manggil, ngajak untuk melakukan sesuatu. Wa qalat hai talaf, dan perempuan tersebut mengatakan, hai talaf, if'al al-amr al-makruh aqbil ilayya, hayo dilakukan silakan. Nah, menghadaplah kepada. Wa ma'a hadza fa huwa gharibun. La yahtashimu mithlu ma yahtashimuhu idza kana fi watani wa baina ma'arifi wa huwa asirun tahta yadiha wa hiya sayyidatuhu. Wa fiha min al-jamal ma yad'u ila ma hunalika wa huwa shabun 'azabun. Wa tawa'adatuhu in lam yaf'al ma ta'muru bihi bis-sijn wal 'adzab al-alim. Bersamaan dengan itu, Nabiullah Yusuf alaihissalam, orang asing maksudnya jauh dari orang tuanya, enggak ada yang tahu, perantau. Biasanya kalau perantau ya bebas biasanya. Ya, berbeda dengan orang yang tidak merantau, ya di kampungnya sendiri orang udah pada kenal. Orang kampung sendiri, orang daerah situ sendiri, ya manusia yang lain sudah pada mengenal. Kalau perantau ya, mau apa, bebas dia, gak ada yang mengenalinya. Ya, perantau ini gak ada yang peduli, ya musafir misalnya. Wawa asirun tahta yadiha. Ditambah lagi Nabiullah Yusuf alaihissalam sebagai tawanannya, perempuannya sebagai tuannya. Nabiullah Yusuf mempunyai ketampanan yang sempurna. Nabiullah Yusuf alaihissalam adalah masih muda belia. Ditambah lagi perempuan tersebut mengancam kalau tidak melakukan apa yang dimaukan oleh perempuan tersebut akan diancam masuk penjara atau disiksa. Nah, masya Allah, ini nah pendukung, faktor-faktor pendukung kepada perbuatan tersebut, ikhtiari, bisa memilih. Ditambah ya perantau, ya gharib, orang asing, bukan orang penduduk situ. Biasanya perantau orang asing yang enggak ada memperhatikan. Nah, fasabrun an ma'siyatillah ma'wujudid da'il qawi fihi li'annau qad hamma biha qad hamma fiha hamman tarakahu lillah وقد جمع مراد الله على مراد النفس الأمارة بالسوء. Maka Nabiullah Yusuf alaihissalam fasabar an ma'siyatillah, bersabar terhadap melakukan kemaksiatan pada Allah. Ma wujudid da'il qawi fi, padahal fasilitas-fasilitas pendorong, pendukung banyak ada. Lianna qad hamma fiha, karena Nabiullah Yusuf alaihissalam juga ada ham, kemauan, keinginan, tetapi ditinggalkan. Ya, nah, karena Allah mengatakan seperti itu. Laqad hammat bih, ham di sini ada kemauan, keinginan, tetapi ditinggalkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Wa hamma biha. Ya. Nah. Wa qaddama muradallahu ala muradin nafs. Dan Nabiullah Yusuf alaihissalam lebih mendahulukan keinginan Allah dibandingkan dengan keinginan nafsu pribadi yang selalu menggeret kepada hawa nafsu. Ammaratun bisu, keinginan yang buruk. Wara'a min burhan rabbih, dan Nabiullah Yusuf alaihissalam melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Wa huwa ma ma'ahu min al-'ilm wal iman, dengan ilmu dan keimanan yang dimiliki oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. al-mujib li tarkuli ma harama Allah, sehingga mewajibkan dia harus meninggalkan seluruh apa yang Allah haramkan. Ma'ujabalahul ba'al-ba'ad wal-inkifa', sehingga dia harus menjauhi dari wanita tersebut dan menahan dari wanita tersebut. An hadhil ma'asiatil kabirah, dari kemaksiatan yang besar ini. Qala ma'adallah, maka seketika itu juga Nabiullah Yusuf alaihi salam mengatakan ma'adallah, ay a'udhu billah an af'al hadhal fi'lal qabih, aku berlindung kepada Allah untuk melakukan perbuatan yang buruk ini. Lianna mimma yaskhutullah wa yab'ud minhu, karena perbuatan yang buruk ini akan menjauhkan diri dengan Allah. Wa lianna khiyanah fi sa'wi haqqi sayyidil ladzi akram matwa'i, ditambah lagi ini adalah pengkhianatan terhadap tuanku, yang mana tuannya sudah memberikan kedudukan, kepercayaan, kemuliaan kepada Nabi Yusuf. Kasih makan, kasih uang, kasih ini, kasih ini. Malah dia berkhianat. Ya, dengan istri tuannya. Nah, ini pengkhianatan namanya. Walayali falayali qubi an uqabilahu fi ahli biaqbah muqabala wa hadha min a'zami dhulm, sehingga tidak pantas bagiku nam an uqabilahu fi ahlihi biaqbah muqabala, untuk membalas tuanku, ya tuannya Nabi Yusuf, dengan balasan yang buruk, padahal sudah dimuliakan. Wahada min a'zami adh-dhulm, dan merupakan bentuk kezaliman yang sangat besar. Wadh-dhalimu la yaflah, orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Walhasil annahu ja'ala al-mawani' lahu min hadha al-fi'li taqwa Allah. Intinya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam menjadikan penghalang ini adalah diantaranya adalah taqwa Allah. Nabiullah Yusuf bertakwa kepada Allah, mendahulukan kecintaannya kepada Allah dibanding perempuan tersebut. Karena Nabi Yusuf takut kepada Allah. Wa mura'at haqqa sayyidil ladzi akramah, menjaga kehormatan tuannya, majikannya yang sudah memuliakan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Wasiyanata nafsihi anidh-dhulm alladzi la yuflih min ta'atah, dan menjaga dirinya dari berbuat zalim, yang mana orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Wa kadzalika ma'amanna Allah 'alaihi min burhanil iman alladzi fi qalbih, demikian pula ditambah anugerah yang Allah berikan kepada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam dari burhan yang ada di dalam jiwanya, sehingga mengharuskan Nabiullah Yusuf untuk mendahulukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wal jami' lidzalika kulluh anna Allah sarafa anhu su' wal fahsya, inti dari itu semua sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memalingkan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam dari kemaksiatan, dari keburukan, dari perbuatan yang jelek. Lianna min ibadihil mukhlasina lahu fi ibadatihi, karena dialah Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam termasuk dari hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Alladzina akhlasahum Allah wa akhtarahum, yang mana Allah jadikan Nabiullah ikhlas, Nabiullah Yusuf sebagai hamba yang ikhlas, dan Allah pilih Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Wa akhtasahum li nafsih, dan Allah berikan kekhususan Nabiullah Yusuf terhadap dirinya. Wa azza alaihi minan ni'am wa sarafa anhum al-makar minal makarim ma kanu bihi min khiyari khalqih, dan Allah palingkan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam dari keburukan-keburukan. Maka nubih min khiyar khalqi. Yang mana Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam termasuk hamba-hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ujian dahsyat, dahsyat. Ya. Naam. Allahul musta'an. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah dan pertolongan pada kita semua. Wala haula wala quwata illa billah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.